Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Ikhwatikullah izzakumullah, kita memasuki al-mas'alatul hadiyah ba'dal mi'ah, yakni perkara yang ke-101 dari perkara-perkara juhiliyah yang tersebut di dalam kitab Masail Jahiliyah. Ia ini ihtiqaruhum lil fuqara, peremehan mereka terhadap orang-orang fakir. Qala al-mu'allif rahimahullah, istira'ul fuqara, merendahkan orang-orang fakir, memandang dengan pandangan sebelah mata kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang di mata mereka tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki status sosial yang tinggi. Mereka tidak mau duduk bersama dengan orang-orang fakir tersebut, sombong terhadap apa yang ada pada mereka berupa dunia, kedudukan mereka, ketokohan mereka, status sosial mereka. Apabila ada hal-hal seperti ini pada diri seorang muslim, maka berarti pada dirinya masih ada perangai jahiliyah. Fatahum biqauli, maka Allah datangkan mereka dengan firman-Nya. Allah turun tawan wahyu kepada Rasul-Nya. Wala taqrubil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah mereka di pagi dan petang hari. Jangan engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang muslim yang beriman kepadamu hanya disebabkan karena kepentingan mereka, para tokoh-tokoh Quraisy, yang ingin menemuimu, yang engkau hendak berdakwah kepada mereka di saat mereka menginginkan agar perjumpaan dirimu dengan mereka hanya sebatas antara kamu dengan mereka saja, tidak menginginkan keterlibatan seorang pun dari orang-orang yang mereka pandang rendah, dari fuqara ushaba, orang-orang fakirnya para sahabat Nabi. Sedangkan Nabi SAW berada di situ. Nabi SAW berada di masjid, di situ berkumpul para sahabat, orang-orang yang memang dipandang rendah, status sosialnya memang rendah. Mereka melihat Rasul bersama dan duduk-duduk bersama orang-orang yang dianggap rendah tadi, maka tokoh-tokoh Quraisy tersebut tidak mau berbicara dengan Nabi. Kami akan mau mendengar ucapan kamu dan pertimbangkannya di saat yang paling tidak mereka-mereka ini menyingkirlah dari kami. Dan Rasulullah SAW sempat menganggap ya bahwa hal tersebut tidak ada masalah, para sahabat tidak akan tersinggung, dan dalam pandang ini perkara yang baik demi dakwah, demi kemaslahatan dakwah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hampir, dan bahkan nanti ada riwayat, meskipun riwayatnya nanti kita akan lihat ya, apakah sah atau tidak, belum menyatakan na'am begitu. Nah, baru setelah itu Jibril turun dan memberitahukan wahyu kepada Allah, kepada Rasul dari Allah. Wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Nanti kita akan bacakan tafsir insyaallah. Hadihi, kata Syekh Shalih Fauzan, hadihi sabaq laha nadhir. Ini telah lewat yang serupa dengan ini. Yani kasus serupa dengan ini telah kita pelajari pada masalah yang lalu. Wa huwa annahum yatrukuna atba'al anbiya, bahwa mereka orang-orang jahiliyah, terutama tokoh-tokohnya, mereka meninggalkan pengikut para nabi. Sedangkan pengikut para nabi memang mayoritasnya adalah fuqara masakin, itu sudah sunatullah. Sedikit dari kalangan adba'ul anbiya, pengikut para nabi, itu orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, orang kaya, orang terpandang, tokoh besar, jarang-jarang ada. Kebanyakannya justru adalah orang-orang yang dianggap rendah di masyarakat, bahkan budak. Yang pertama-tama masuk dalam Islam selain Abu Bakar adalah Bilal. Bilal bin Rabah, seorang budak. Li'anna al-fuqara'hum alladziina tabauhum, karena orang-orang fakir itulah yang biasanya menjadi pengikutnya para anbiya. Allah sebutkan ucapan mereka di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 111, qalu anuminu laka wa tabi'aka al-ardhu. Mereka menyatakan, yaitu tokoh-tokoh musyrikin, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendahan? Lihat pengikutmu, mereka orang-orang yang tidak memiliki kehormatan, orang-orang yang rendah. Ai al-fuqara, ya, ini maksudnya adalah orang-orang fakir. Walladzina la sya'na lahum fil mustama', dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Wa hadza min dinil jahiliyah, maka ini termasuk daripada perang jahiliyah. Jadi perang jahiliyah itu mendasarkan kehormatan pada kedudukan dan status sosial semata, pada kondisi dan keadaan dunia semata. Orang yang kaya mendapatkan kedudukan dan kemuliaan, tokoh baru mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Adapun orang-orang fuqara, orang-orang masakin, mereka rendahkan, mereka lecehkan. Hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yamna haula an yajlisu ma'ahum inda, sampai pada taraf mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melarang mereka, para fuqara masakin, untuk duduk-duduk bersama dengan tokoh-tokoh tersebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, takaburun, karena rasa sombongnya. Dan terkadang tanpa sadar kita memiliki perasaan-perasaan tersebut di saat kedatangan orang besar, ya, maka ini yang menerima pulang-pulang-pulang dengan pandangan bahwasanya ini orang-orang juga orang-orang yang mulia, sama-sama kedudukannya. Sedangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan. Jadi perkara yang seperti ini jangan kemudian diikuti. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 52. Kalau sampai kemudian harus mengusir dan mengusik kebebasan beribadah dari para orang saleh tersebut, para sahabat. Dan kondisi itu pun berlaku ya pada diri-diri kita. Jangan sampai merugikan pihak-pihak yang lain di saat kedatangan orang-orang yang mungkin dianggap mulia, atau orang-orang yang memiliki status sosial, atau tokoh, atau siapapun dia. Wala taturdil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Dan jangan engkau usir orang-orang yang beribadah kepada orang mereka di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah kepada mereka bahwa mereka melakukan itu dalam rangka yuriduna wajhah, menghendaki wajah Allah, yakni mereka melakukannya ikhlas karena Allah. Ibnu Katsir menjelaskan makna daripada kalimat tersebut, ai la tub'id haula al-mutasifin dari sifat angka. Jangan engkau jauhkan mereka, orang-orang yang tersifati dengan sifat ini, darimu. Bal ij'alhum julasa'ak wa akhsa'ak. Bahkan jadikan mereka teman-teman dudukmu dan orang-orang istimewa di sampingmu. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada rasulnya pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan jiwamu, sabarkan dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari, di pagi salat subuh, salat zuhur. Karena pagi adalah artinya goda, goda itu waktu masuk padanya adalah subuh. Karena goda itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sehingga zuhur pun juga masuk di situ. Bil ghadati wal 'ashi, 'ashi itu dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti di sini maksudnya adalah bil ghadati wal 'ashi itu adalah salat maktubah, salat lima waktu. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan menjalankan salat lima waktu. Yuriduna wajha, yang mereka mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan engkau palingkan pandang matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, yang hanya dengan itu kamu menghendaki kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hati-hati mereka dari mengingat kami. Yaitu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafirnya. Wa tab'a hawa, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, sedangkan urusannya itu cerai-berai. Kalimat yad'una rabbahum maknanya adalah ya'budunahu wa yas'aluna. Doa'ul ibadah dan doa'ul mas'alah. Doa ada dua macam. Doa'ul ibadah, yakni kita sholat, itu artinya kita berdoa. Doa'ul mas'alah, yakni kita meminta, mengangkat tangan, itu juga doa. Bil 'ashi, bil ghadati wal 'ashi disebutkan oleh mufassirin ya, Sa'id bin Musayyab, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah dan yang lain, al-muradu bidzalika as-shalawat al-maktubah. Yang dimaukan dengan itu adalah salat lima waktu. Yuriduna wajha ay yabtaghuna bidzalikal amal wajhallah al-karim. Yani mereka beramal dengan amalan tersebut, melakukan ibadah salat secara rutin lima waktu sehari semalam. Mereka lakukan itu dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. fahum mukhlisuna fima hum fihi min al-ibadat wa ta'at, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang betul-betul ikhlas pada apa yang mereka berada di dalamnya berupa ibadah dan ketaatan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ma 'alaika min hisabihim min syai, bukanlah menjadi urusanmu perbuatan tanggung jawab daripada perbuatan mereka. Ya, artinya kamu tidak akan memikul daripada beban pertanggungjawaban apa yang dikerjakan oleh mereka. Kalau kamu yang memikulnya, maka kamu ya pantas kamu mengusir mereka, karena nanti akan kamu pertanggungjawabkan semuanya, kamu berhak. Sedangkan kamu mempertanggungjawabkan dirimu sendiri dan mereka mempertanggungjawabkan urusan mereka sendiri, sehingga kamu tidak berhak untuk mengusir-usir mereka. Ya. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', tidak pula dipikulkan kepada mereka tanggung jawabmu, beban tanggung jawab yang akan kamu pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, itu bukan urusan mereka. Sehingga masing-masing memikul tanggung jawab sendiri-sendiri, fatatrudahum, lantas kamu kemudian mengusir mereka. Dari sisi mana kamu berhak mengusir mereka? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minadz-dzalimin, jika itu kamu lakukan maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan kisah semacam ini juga terjadi pada kaum Nabi Nuh. Nuh alaihi salam di saat berdakwah kepada kaumnya, kaumnya memandang yang mengikuti Nuh ini hanya segelintir orang, sangat sedikit sekali, dan yang segelintir itu pun orang-orang yang rendahan di mata mereka, orang-orang yang rendah di mata mereka. Maka kaumnya mencibir Nuh alaihi salam dengan mengucapkan, anu minulaka wa taba'akal ardalun, apakah kami harus beriman kepada padahal yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan. Maka Nuh menjawab, wa ma ilmi bima kanu ya'malun, apa pengetahuanku terhadap apa yang mereka kerjakan, aku tidak punya pengetahuan sedikit pun apa yang mereka kerjakan. Kok bisa dikatakan mereka orang-orang mudahan? In hisabuhum illa ala rabbi law tasurun, urusan tanggung jawab mereka itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbku, seandainya kamu mengetahui menyadari. Ini tidak benar kalau mereka itu kalian katakan ardalun. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dikerjakan. Bukan kalian yang menjadi petugas menghisab, petugas untuk memperhitungkan dari amalan mereka, sehingga kalian berhak untuk mengatakan mereka adalah ardalun, orang-orang yang rendah. Aku tidak memiliki kuasa atas mereka dalam memperhitungkan amalan mereka, sebagaimana mereka juga tidak punya kuasa atas diri untuk memperhitungkan amalanku. Demikian pula kalian. Yakni perhitungan amalan kita semua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian merasa diri kalian lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya terhadap mereka. Fatatrudhum fatakun minadz-dzalimin. Yani jika kamu melakukan itu, maka kamu termasuk daripada orang-orang yang zalim. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Falau taradahum alaihi salatu wassalam lakana min adz-dzalim." Seandainya Rasulullah melakukan permintaan mereka itu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa tergolong dari orang-orang yang zalim. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, menukil daripada Al-Imam Ahmad dalam musnadnya yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, marra al-mala'u min Quraisy 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok tokoh Quraisy melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, sedangkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam Qobba wa Suhaib wa Bilal wa Ammar. Di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang di mata mereka orang-orang rendahan sama sekali sudah. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang mengenaskan kehidupan dunianya. Diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy ini, Rasulullah SAW duduk dengan orang-orang seperti itu. Qobba bin al-Arad, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Mereka para sahabat yang tidak memiliki kedudukan sama sekali di mata para tokoh Quraisy. Faqul, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aradita bihaula, apakah kamu ridho dengan orang-orang ini? Ini orang-orang rendah menjadi teman-teman duduk kamu. Fanazala fihimul Qur'an, kata Abdul bin Mas'ud, maka turunlah pada mereka-mereka ini Al-Qur'an. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan peringatkanlah dengannya dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafun, peringatkan orang-orang yang mereka memiliki rasa takut. Ayyusharu ila rabbihim, di saat mereka nanti mereka akan dihimpun, dikumpulkan kepada Rabb mereka di padang mahsyar. Laisa lahum min dunihi wali, yang tidak ada bagi mereka selain Allah pada hari itu wali, teman. Wala syafi', tidak pula penolong. La'allahum yattaqun, agar dengan itu mereka akan bisa bertakwa. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhan. Dan jangan kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ma'alaika min hisabi min syai wa ma'a min hisabika 'alaika min syai. Bukan menjadi tanggung jawabmu memikul beban daripada perbuatan mereka, sebagaimana bukan tanggung jawab mereka beban yang harus kamu pikul. Fatakunu, lantas kamu mengusir mereka. Fatakunu minadz dzalimin, sehingga kamu termasuk kehilangan orang-orang yang zalim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd, dan demikianlah kami uji sebagian mereka, yakni orang-orang kaya, dengan sebagian yang lain, yakni orang-orang miskin. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaqulu, supaya mereka kemudian mengucapkan, aha ula imanallahu alaihim bainina, apakah mereka-mereka itu, ya, orang-orang fukara itu, orang-orang fakir miskin itu, yang Allah lebihkan atas kami dengan hidayah. Seandainya saja keimanan tersebut adalah kebaikan, tentu mereka tidak akan bisa mengalahkan kami dalam hal tersebut, sebagaimana dalam perkara dunia mereka kalah jauh dengan kami. Itu cara berpikir mereka. Kami dalam perkara dunia saja ahli sabab, kami yang terdepan, sedangkan mereka kemper di belakang. Laukana khairan ma sabaquna ilaika, seandainya itu adalah kebaikan, ya kami ini dzurrozana, ya orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas. Akhori, kami ini adalah orang-orang yang jauh lebih pandai dari mereka, sehingga dalam urusan dunia kami terdepan. Kalau seandainya ada kebaikan pada keimanan kami, tentu yang akan pertama kali mendahului mereka. Maka Allah menyatakan, alaysa Allah bi'alam bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur. Mereka diberi nikmat dengan nikmat yang banyak, tetapi tidak beriman, tidak bersyukur. Sedangkan orang-orang tersebut, walaupun mereka diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecukupan, bukan kelebihan. Mungkin kalau mereka kelebihan harta, ini kecukupan karena mereka adalah orang-orang qanaah dan mereka mampu bersyukur. Mampu bersyukur dengan apa yang disebut dengan kekurangan, karena pada mereka, mereka sendiri tidak merasa berkurang, tidak merasa itu kekurangan, karena mereka memiliki sifat qanaah. Qatibillah azakumullah, itu satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad. Pada riwayat Ibnu Jarir atau Bari juga dari Abdullah bin Mas'ud, di situ ada sedikit perbedaan, walaupun mirip, tapi ada sedikit lafaz yang berbeda. Ya, Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa orang-orang Quraisy melewati Rasulullah SAW dan di situ ada Suhaib, Bilal, Ammar, Khobab dan yang lainnya. Ya, min du'afa'il muslimin, dari kalangan orang-orang lemahnya muslimin. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad, arabi tabiha ula min qawmi. Ya Muhammad, apakah kamu rela ridho dengan mereka-mereka ini dari kaummu? Engkau adalah dari suku Quraisy, ya Muhammad. Engkau adalah orang yang mulia. Engkau punya kedudukan di tengah-tengah kaummu. Apakah kamu lebih suka kemudian duduk-duduk dengan orang-orang yang rendahan seperti mereka? Bahasanya seperti itu. Ya, ini perendahan dan pelecehan terhadap sesama hanya karena memandang dari sisi status sosialnya. Ahaulain ladina manallah alaihim bainina, apakah mereka-mereka itu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan Allah lebihkan di antara kita? Wa nahnu nakunu tabaan li haula, kemudian kami menjadi para pengikut orang-orang yang semacam itu, kata mereka dengan nada yang sangat keras terhadap Rasulullah SAW, ya. Utruthum angka, usir mereka darimu, kata mereka. Usir mereka itu darimu. Fala'annaka in tarattahum an nattabi'ak. Bisa jadi kalau kamu mau mengusir mereka, kami akan mengikutimu. Fanazalat hadhihi al-ayah, maka turun ayat ini tadi yang telah kita bacakan. Jadi di sini ada tambahan lafaz yang lebih sorry ya, lebih tegas, lebih jelas ucapan mereka, perendahan dan peremehan mereka terhadap fuqara ushabah. Ibnu Abi Hatim menjelaskan satu riwayat, bahkan ini yang bercerita langsung Khobab Ibn al-Arab, ya, salah satu sahabat yang ada di situ, menjelaskan tentang ayat wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Khobab menyatakan ja'a al-Aqra ibn Hadis at-Tanimi wa Uyaina ibn Hisan al-Fajari. Datang al-Aqra bin Hadis at-Tanimi dan Uyaina bin Hisan al-Fajari dua tokoh. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Suhaib wa Bilal wa Ammar wa Khobab. Mereka dapati Rasulullah sallallahu bersama dengan Suhaib, Bilal, Ammar dan Khobab, dirinya sendiri. Qa'idan fi nasin minad du'afa minal mu'minin. Rasul duduk bersama dengan orang-orang yang rendahan, orang-orang lemah di kalangan mukminin. Dianggap rendah. Falamma ra'awhum haula Nabi sallallahu alaihi wasallam haqaruhum. Nah, di saat kemudian mereka, tokoh-tokoh tersebut, melihat Rasul SAW di sisi beliau ada orang-orang yang dianggap rendah tadi, mereka pun mencibirnya. Dan merendahkannya, melecehkannya. Fa'atawhu, lantas mereka mendampingi Rasulullah SAW, fa'fallu bihi. Kemudian mereka menyendiri dengan Rasulullah SAW. Yani mereka tidak mau duduk bersama dengan para sahabat tadi. Awalnya para sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Nah, ini dua orang tadi itu datang kemudian melihat Rasul kok bersama dengan orang-orang ini. Maka kedua orang ini kemudian mendekat kepada Rasul dan meminta untuk bermajelis sendiri. Baik. Kemudian waqalu, mereka mengatakan kepada Rasul setelah mereka menyendiri, ya, jauh dari para sahabat tadi, mereka mengatakan inna nurid anta ja'allana minka majlisan, kami menginginkan agar engkau jadikan bagi kami bersama dengan dirimu satu majlis khusus. Dengan majlis tersebut Ta'rifulah Nabihil Arab Qablana, sehingga bangsa Arab mengetahui terhadap diri kami ini akan keutamaan kami. Kami tidak duduk bersama dengan mereka-mereka ini, orang-orang yang fuqara, masakin. Kami ini tokoh, kami ini orang besar, status sosial kami tinggi. Jangan kami disamakan dengan mereka. Mari kita bermajlis, tapi majlis kita ya jangan sama dengan majlisnya mereka. Begitu. Fa inna wufudal arab ta'tika, karena wufud, yakni orang-orang Arab memiliki utusan-utusan untuk menemui Rasulullah SAW, datang kepadamu. Fa nastahyi antarona al-arab ma'aha dihil abad, maka kami jelas malu lah, kami ini orang-orang yang sudah dikenal di mana-mana, kami orang besar, kami ini tokoh. Mereka-mereka akan melihat kami duduk bersama kamu dengan orang-orang yang dikenal sebagai budak sebagiannya, atau orang-orang rendah. Kami malu, tolonglah untuk bisa dipahami keadaan kami ini. Kami tidak ingin supaya hal itu terjadi pada kami. Hargailah kami. Fa idza nahnu ji'naka fa'afimhum anna, jika kami datang kepada engkau, kami ada perlu kepada engkau, maka tolong mereka-mereka itu sementara bubarkan dulu. Mereka untuk sementara yang menjauh dulu dari engkau. Faidah nahnu farogna, kalau kami, urusan kami denganmu sudah selesai, faq'ud ma'ahum insyita, maka fadol duduk bersama dengan mereka lagi kalau kamu mau. Kata dua orang tadi. Dan kedua orang tadi akhirnya ini sahabat ya, kedua orang tadi akhirnya masuk Islam. Ya. Uyainah ibn Husain dan yang satunya lagi siapa tadi? Itu keduanya juga ya, Al-Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu. Ini menjadi para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang baik. Sehingga kisah ini juga apakah benar kisahnya, wallahu alam bisawab, di sini riwayat siapa tadi? Ibnu Abi Hatim. Nah, di saat mendapatkan penjelasan-penjelasan dari dua tokoh tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am, iya. Dalam artian mungkin beliau memandang bahwa perkara tersebut tidak akan menyinggung para sahabat. Para sahabat pun maklum kalau ini kaitannya dengan masalah dakwah. Qal faktublana 'alaika kitaban, kalau begitu tulis untuk kami satu risalah, satu kitab. Qal fada'a bi sahifah, maka Rasulullah SAW meminta sahifah, satu lembar kertas. Wada'a Aliyan yaktub, dan meminta Ali untuk mencatat. Wa nahnu qu'ud fi nahya, dan kami, kata Qubab bin Arad, kami duduk menjauh di sisi yang pojok sana. Qubab, kemudian Ammar, Bilal, dan tadi yang disebutkan beberapa sahabat tadi, duduk menjauh. Fana jala Jibril, maka saat itu kemudian Jibril turun. Fakal Jibril membacakan kepada Rasulullah ayat tadi. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai wa ma min hisabika 'alaihim min syai fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin. Ayat tentu sangat tegas dan keras ya kepada Rasulullah SAW. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah SAW untuk melakukan hal tersebut. Jangan kau usir mereka, orang-orang yang senantiasa beribadah pagi dan petang hari mengharapkan wajah Allah. Bukan tanggung jawab kamu amalan mereka, bukan tanggung jawab mereka amalan kamu, masing-masing bertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri, sehingga kamu kemudian mengusir mereka. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Maka di saat kemudian ayat tersebut turun, seketika itu farama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahifah. Rasul langsung membuang kertas tadi itu, ya. Langsung dibuang sama Rasul. Tumada'ana. Kemudian kami dipanggil oleh Rasul Qobab, ya. Ammar, Bilal dan yang lain dipanggil. Ya. Tumada'ana fa'atainahu, kemudian kami pun datang. Nah, artinya permintaan dua orang tokoh tadi tidak dibukri sama Rasulullah SAW setelah turunnya ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang gambaran penafsiran daripada kejadian tentang pengusiran daripada sebagian sahabat yang dianggap rendah dan dianggap remeh oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan riwayat yang terakhir ini, ya, riwayatnya disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa hadza haditsun ghorib. Dan ini hadis yang ghorib. Ghorib itu asing, aneh. Ya, baina hadzal ayah makiyah wal aqrabil hadis wa ayyana inama aslama ba'da hijrah. Bidah. Hadis ini ghorib, dan ghorib biasanya untuk para ulama terkadang memaknakan hadis ini dhaif begitu. Walaupun tidak setiap hadis yang ghorib itu dhaif, tetapi khusus kalimat ini kelihatannya kepada makna tersebut. Karena ayat ini turun di Mekah, sedangkan Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisam itu keduanya masuk Islam setelah hijrahnya Rasulullah SAW dalam waktu yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ini ayat Al-An'am tadi. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula imanallahu 'alaina min bainina. Dan demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kami uji al-aghniya bil fuqara, orang-orang yang kaya dengan orang-orang miskinnya. Sehingga mereka mengucapkan ahaula imanallahu 'alaina min bainina. Apakah orang-orang seperti itu, orang-orang rendahan begitu? Orang-orang miskin, orang-orang fakir yang kemudian Allah berikan fadilah dan karunia melebihi kami. Alaihissallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa orang-orang yang pandai bersyukur? Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salaamun 'alaikum. Dan jika datang kepada orang-orang yang beriman, para sahabat beriman terhadap ayat-ayat kami, walaupun mereka itu orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap remeh, fakul, maka ucapkan kepada mereka, yaitu di hadapan orang-orang tokoh itu, fakul salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian, kata barabukum ala nafsihir rahmat, Allah tetapkan atas dirinya untuk kasih sayang, Allah tetapkan pada dirinya rahmat, kasih sayang. Anahu man amira minkum su'an bijahalatin tumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bahwasanya siapa yang beramal di antara kalian dengan amalan kejelekan, anggaplah tadi istira, ya, ihtiqar, itu amalan jelek, tetapi bijahalah, karena ketidakfahaman, ketidaktahuan, yang merasa dirinya lebih, merasa dirinya adalah tokoh, kemudian mengucapkan dan menyampaikan hal tersebut sebatas ya apa yang menjadi kearifan lokal pada masanya, pada masa itu atau di tempat itu. Yes. Sudah sepantasnya lah kalau orang-orang besar seperti kami ya tidak duduk dengan mereka. Misalnya itu adalah su, itu adalah jelek, tetapi tidak diketahui. Ya, summa taba min ba'dihi, kemudian tobat setelahnya, wa aslaha, dan berbuat baik, fa annahu ghafurur rahim, maka Allah Maha Ghafur Maha Rahim. Seandainya kemudian mereka beriman dan memperbaiki dirinya, atau kalau ini kedatangan orang-orang yang memang sudah beriman sebelumnya, tetapi riwayatnya tadi dikatakan murid, sehingga wallahu taala alam bisawab, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kenapa? Karena hal tersebut muncul dari ketidaktahuan. Dan setiap maksiat itu jahalah sebetulnya, walaupun dikerjakan oleh orang yang sudah mengetahui bahwa itu adalah kemaksiatan. Lantas jahalah itu artinya apa? Didul hilm. Jadi bukan jahalah dalam artian didul ilm, bukan, tapi didul hilm. Jahalah itu artinya sembrono, tidak santun. Jahalah itu artinya melakukan sesuatu dengan serampangnya, walaupun dia tahu itu haram, dilanggar. Sehingga orang yang melakukan kemaksiatan itu berada di atas jahalah. Semua pelaku maksiat itu jahalah. Sehingga kalau orang melakukan satu perbuatan dosa bijahalatin, ya, bijahalatin dalam artian dia melakukan dosa tersebut apapun kondisinya, tsumma taba, kemudian bertobat, maka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. terlebih setelah bertobatnya dia melakukan islah, memperbaiki dirinya. Ya tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Fa man ittaba'al haq walau kana fathiran fa huwa karim 'indallah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengikuti kebenaran walaupun dia itu orang yang fakir, fa huwa karim 'indallah, maka dia itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yastahiq an yuqabala bil muqabalati hasanah, dan orang yang seperti inilah yang menerima al-haq walaupun dia orang yang dianggap rendah dalam status sosialnya. Orang yang seperti inilah yang berhak untuk kemudian diterima dengan penerimaan yang baik. Yufsalahu fil majlis, untuk kemudian diberikan tempat yang longgar di dalam majlis untuk diucapkan kepadanya ahlan wa marhaban kepada dirinya. Demikian yang semestinya kita lakukan. Wa amman a'rada 'anil haqq, adapun orang yang berpaling daripada kebenaran walaupun dia itu tokoh, walaupun dia itu orang yang banyak berjasa ataupun orang yang memiliki kedudukan atau orang yang kaya, walaupun dianggap orang yang bijak dalam masyarakat tetapi menolak daripada kebenaran, wastakbaru 'anhu, dan sombong darinya, fa hadza la yastahiqut takrim, maka orang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan pemuliaan. Li'annahu huwallazi ahana nafsah, karena dia sendiri yang merendahkan dirinya dengan menolak kebenaran. Kebenaran itulah satu-satunya yang akan membawa kepada kemuliaan. Kalau dia menolak kebenaran, artinya dia menolak daripada kemuliaan itu sendiri. Fayastahiqqu al-ibad wal iqsa wal hajr, sehingga dia pantas untuk kemudian dijauhkan, ditinggalkan, dijauhkan dan dihajar. Dihajar itu sudah ya, diperlakukan dengan perlakuan sebagaimana layaknya orang yang pantas mendapatkan perlakuan tersebut, perlakuan yang kurang baik. Contohnya apa hajar itu? Ya, tidak disapa misalnya. Orang kalau tidak disapa itu tentu akan terasa sakit di dalam hatinya, dalam dirinya. Sebelumnya akal kok tiba-tiba, ya karena dia bertentangan dengan al-haq, dia menolak al-haq, dia menolak islah misalnya. Kalau berbicara tentang pantas dan tidak pantas, adapun kalau berbicara tentang masalah dalam dakwah, maka ya tentunya sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Terkadang seseorang, dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah ya, kepada orang-orang yang memang diharapkan akan membawa kepada kebaikan dan akan masuk ke dalam Islam misalnya, mimbar ta'liful quluq, terkadang ya diberikan perkara-perkara tersebut kepadanya. Ini ramah-tamah dan sebagainya dalam rangka dakwah. Akan tetapi kepada orang-orang yang benar-benar kita ketahui akidahnya, akidah sahihah, manhajnya, manhajus sahih, manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka siapapun dia dari kalangan kaum muslimin, kita harus terhib ya, kita harus lapang dada kepada mereka dan menerima mereka dan memuliakan mereka sebagaimana Allah memuliakan mereka. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nabtaqillahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.